مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-137 dan setelahnya dari surah Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala: wa awrasnal qauman alladziina kaanu yustad'afuuna masyariqal ardi wa magharibaha. Dan kami telah mewariskan bumi ini, negeri ini kepada orang-orang yang diperbudak, orang-orang yang dianiaya, yakni Bani Israel maksudnya. Diperbudak, direndahkan, dipekerjakan di pekerjaan-pekerjaan yang dianggap hina dan rendah. Kami berikan negeri untuk mereka hidup tenang, kemudian berkembang, memiliki keturunan yang banyak. Negeri yang dimaksud masyariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha adalah Asy-Syam, sebagaimana ditafsirkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Negeri Syam. Begitu keluar mereka dari Mesir, mereka pun mengarah ke Syam, Baitul Maqdis. Kami berikan untuk mereka negeri itu, negeri yang telah kami berkahi. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru, dan telah sempurna kalimat Allah Subhanahu wa taala yang bagus, yang indah untuk Bani Israil. Dengan diberikannya kekokohan, diberikannya tempat yang aman, tenteram di atas muka bumi ini. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Kesabaran mereka atas gangguan Fir'aun dan kaumnya terhadap Bani Israel. Karena ketika mereka diperbudak dan mereka mau memberontak atau melakukan sesuatu, mereka akan dihabis. Habis. Barakallahu fikum. Pada saat itu, sebelum datangnya Musa alaihissalatu wassalam, tapi mereka tetap bersabar dalam kondisi apapun, sehingga akhirnya mereka pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Musa alaihissalatu wassalam. Wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami pun menghancurkan apa yang telah pernah dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang mereka bangun. Kan kota, barakallahu alaikum, Mesir pada saat itu merupakan kota yang megah. Tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dihancurkan orang-orangnya. Wa ma kanu ya'rishun, dan apa-apa yang mereka bangun dari bangunan-bangunan. Dan tetap Bani Israel yang dipimpin oleh Musa alaihissalam melanjutkan perjalanan. Karena ketika pengejaran Fir'aun terhadap Bani Israel, karena Bani Israel melakukan perjalanan malam pada saat itu, mereka sudah sepakat bahwa malam-malam semua harus meninggalkan tempatnya dan akan bergerak menuju sahil bahar, di pinggir laut yang telah disepakati. Maka diam-diam mereka pun bergerak dari sejak malamnya. Pagi-pagi biasanya suasana sudah hidup, aktivitas sudah berjalan. Kok ini masih sepi? Ternyata Bani Israel yang biasa untuk bersih-bersih, untuk macam-macam, sama seperti sekarang ini, tukang-tukang bersihnya kan subuh-subuh kerjanya sudah. Barakallahu. Tukang bersih, tukang macam-macam. Belum ada kegiatan, belum ada sesuatu yang bergerak. Maka mereka pun mencari tahu, diketokin rumah mereka, ternyata sudah tidak ada siapa-siapa. Maka disampaikanlah kepada Fir'aun bahwa Bani Israel sudah melakukan perjalanan, mereka telah meninggalkan rumah-rumah mereka. Maka dilakukanlah pengejaran oleh Fir'aun dan pasukannya. Baik. Sesampainya di pinggir laut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, dan terbelahlah lautan dan Bani Israel menyeberangi lautan tersebut, Laut Merah. Begitu Bani Israel sudah berada di seberang dan Fir'aun serta pasukannya pas berada di tengah-tengah, Allah memerintahkan Musa untuk membukakan tongkatnya kembali sehingga air pun kembali sama seperti sedia kala. Dengannya tenggelamlah Fir'aun dan pasukannya, tiada tersisa. Barakallahu fikum. Dalam kondisi Bani Israel melihat kejadian itu dengan mata kepala mereka. Baik. Pada saat itulah rasa benci, tidak senang, bahkan dendam terhadap Fir'aun karena mereka diperbudak, mereka dihindah, dihina, rendahkan oleh Fir'aun, terobati dengan mereka melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit hati mereka terobati. Barakallahu fikum. Wa hum yanzurun, dalam keadaan mereka melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetaplah mereka melanjutkan perjalanan. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita, wajawazna bi bani Israil al-bahr. Kami menjadikan Bani Israel bisa melewati lautan, yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya. Bahwa mereka bisa melewati lautan itu tanpa perahu, tanpa macam-macam, tanpa jembatan. Lewat mereka dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'atau 'ala qaumin ya'kufuna 'ala asnamin lahum. Mereka pun melewati satu kaum yang mereka i'tikaf di patung berhala yang mereka miliki. Ada yang mengatakan bahwa patung berhala yang mereka miliki itu adalah semacam sapi dari kalangan musyrikin yang ada pada saat itu yang dilewati oleh Bani Israel. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Bani Israel yang baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka langsung berkata kepada Musa, begitu mereka melihat bagaimana orang-orang yang mereka lewati menyembah patung berhala. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, adakanlah untuk kita ini Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Subhanallah. Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Musa alaihissalatu wassalam, kalian adalah orang-orang bodoh, orang-orang tidak tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan segala-galanya, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberi kehidupan untuk kalian, Allah yang memfasilitasi kalian, Allah yang memberi rezeki kalian, makan, minum dan segala sesuatunya. Semua milik Allah, semua Allah yang urusi kalian. Lah kalian mau minta menyembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah kedunguan. Barakallahu alaikum. Selain Allah subhanahu wa ta'ala makhluk, tidak ada yang bisa disembah, tidak ada yang boleh disembah. Menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala artinya menyembah sesama makhluk. Jadi kalian ini bodoh, tidak tahu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Baru saja kalian diselamatkan dari perbudakan, baru saja kalian diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Begitu banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian, tapi kalian tidak mau mengerti tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinakum qaumun tajhalun. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka-mereka ini yang kalian lihat ini, para penyembah berhala ini, hancur amalan mereka, batil apa yang mereka lakukan. Baik. Seperti ini pula yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Fathu Makkah dan orang-orang pun bergerak menuju Hunain untuk melakukan peperangan, sebagian di antara mereka kan baru saja masuk Islam, baru saja meninggalkan berhala, baru saja meninggalkan patung-patung, kuburan dan berbagai macam sesembahan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang ini yang baru saja masuk Islam, yang dikatakan hadithu ahdin bil Islam, mereka melihat orang-orang musyrikin menggantung-gantung pedang mereka di pohon tabarruk dengan harapan pohon itu memberikan keberkahan kepada mereka dan memberikan pertolongan mereka dalam peperangan. Jadi, pada saat ketika mereka melihat pohon yang begitu besar dan rindang, mereka pun minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'alana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, adakan untuk kami pohon yang kita bisa gantung-gantung padanya pedang-pedang kami agar supaya kita kuat, agar supaya kita menang dalam peperangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Qultum walladhi nafsi biyadihi misla ma qalat banu Israil li Musa. Kalian, permintaan kalian ini, ya Rasulullah, jadikan untuk kami zatu anwat, pohon yang kami bisa gantung-gantung pedang kami padanya untuk kami mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan kami keberkahan serta kemenangan dalam peperangan. Sebagaimana mereka memiliki pohon-pohon seperti itu. Kata Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Ini ungkapan tentang ngerinya apa yang diucapkan oleh orang-orang yang baru masuk Islam ini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sungguh kalian telah mengatakan sesuatu sama persis yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Di ayat ini, ayat yang dibaca oleh Rasulullah, ya Musa ij'alana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, adakan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan berupa patung berhala. Subhanallah. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Diingatkan bahwa ucapan-ucapan kufur billahi subhanahu wa ta'ala. Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian tidak tahu keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak mengerti. Kalau kalian mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan pernah mau melakukan apa? Kesyirikan. Baik. Allah yang mencipta kalian, Allah yang mengurusi urusan kalian, Allah yang mencipta segala-galanya, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang mengatur segala-galanya. Lah kemudian kalian mau menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini adalah kedunguan. Barakallahu fikum. Innakum qawmun tajhalun. Apa yang mereka lakukan itu, dari ibadah terhadap patung berhala, atau kuburan, atau apapun, haula'i mutabbarum ma hum fihi. Hancur apa yang ada pada mereka. Batil apa yang ada dari amalan-amalan mereka. Tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua amal ibadah yang mereka lakukan hancur binasa. Tidak ada yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya, Allah tidak terima. Allah menerima hanya yang murni untuknya. Barakallahu fiik. Seseorang menyembah Allah SWT, sholat, puasa, haji untuk Allah SWT. Giliran anaknya sakit lari ke kuburan, minta ke wali kesembuhan. Barakallahu fikum. Usahanya mandek, macet, lari ke kuburan, lari ke tempat-tempat keramat, lari ke tempat-tempat itu untuk minta kelancaran, minta kesuksesan dan seterusnya. Wa hadza syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Puasa, sholat, zakat, apapun yang mereka lakukan dari amal saleh, hancur, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembatal amal saleh secara keseluruhan. Ini barakallahu fikum nasihat untuk kita, bahwa ucapan yang seperti ucapan kufur billahi subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun boleh melakukannya. Maka siapa yang melakukannya, maka semua amal saleh yang mereka lakukan tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.